aku tak mau mengalunkan laguku. Ku takut menyakiti telingamu. Bukan aku enggan memainkan gitarku, sebab cinta bukan hanya nada. Kalau kita saling percaya, tak perlu nada, tak perlu irama, berjalanlah hanya dengan diam. Melangkahlah hanya dengan diam.